Konsultasi Syariah. Jumlah takbir dalam iqamah. Pertanyaan. Di sebuah daerah ada masjid-masjid yang takbir iqamahnya dibaca sekali dan ada yang dua kali. Manakah yang benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jumhur ulama berpendapat bahwa lafadz iqamah berbeda dengan lafadz adzan. Ketentuan umum mengenai lafadz iqamah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Mengenai rinciannya dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang diajari adzan dan iqamah dalam mimpinya. Dan mimpi ini dibenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid menceritakan, dan ketika iqamah ucapkanlah Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu qad qamatis shalah, Allahu Akbar Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, di pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku sampaikan mimpi yang aku alami. Kemudian beliau bersabda, itu mimpi yang benar, insyaAllah. Datanglah ke Bilal dan sampaikan mimpimu dan jadikan itu lafadz adzan. Karena Bilal suaranya lebih lantang dibandingkan kamu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaud. Lafadz iqamah ini yang dijadikan acuan pendapat jumhur ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa qad qamatis shalah dibaca sekali. Dinyatakan dalam kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, penjelasan tentang jumlah iqamah. Untuk iqamah, jumlahnya 11 kalimat menurut Qaul Jadid, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Takbir 2 kali, syahadat 2 kali, ajakan salat sekali, ajakan untuk meraih kebahagiaan sekali, lafadz qad qamatis shalah 2 kali, takbir 2 kali, dan tahlil sekali. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Thawr, Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan keterangan di atas, takbir iqamah yang lebih tepat dibaca 2 kali. Dan ini semakna dengan mewitirkan iqamah seperti yang disebutkan dalam hadis. Karena takbir di bagian awal adzan dibaca 4 kali, berarti iqamah separuh adzan sehingga takbirnya tetap 2 kali. Demikian, Allahu A'lam.